وربما هذا نواصل غدا يوم الجمعة إن شاء الله بعد الفجر نقرأ هذا بعد الفجر مباشرة يوم الجمعة لهنا تفضلوا حفظكم الله jangan lama-lama. Baik, ahlul kitab ya saleh. Am. Apa itu am? المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. نعم. Jelaskan apa itu makna lafzul mustaghriq li jami' afradihi. Jelaskan. Apa maknanya? Hah? Jelaskan dengan bahasa Indonesia aja. Bila hasrin ini apa maknanya al-lafzul mustaghriq li jami' afradihi? Artikan itu apa itu maknanya al-lafzul mustaghriq li jami' afradihi? Apa artinya? Iya. Individu. Sehingga apa saja yang tidak mencakup tidak termasuk dalam umum. Bila hasrin. Ya Bilal. Ma makna bila hasrin? Ada pembatasan. Kalau dibatasi seperti apa misalnya? Al-adad ya, 100 ribu. Nah, sebutkan bentuk-bentuk umum. Kapan kita mengetahui bahwa sigha itu sigha yang menunjukkan umum? Hatia, Salman. Apa cun? Kullu. Apa lagi? Jami. Naam dan seterusnya. Tafadhal yang kedua. Syarat. Contoh. Man amila salihan fali nafsi. Tafadhal yang ketiga. Jam contoh. Fa aina tadhhabun. Mana di situ yang menunjukkan? Nah, asyahid mada, syahidnya mana? Aina barakallahu fiik. Syahidnya ana tanya syahidnya mana? Aina. Naam. Isim mausul contoh alladhi jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Yang berikutnya ma'ruf. Yang kelima ah La'allaka tarakta ilmaka fil hammam. Khudh khudh fakhudh. Naam. Ah, Fauzan. Ah. Alif lam istighraqiyah, contoh. Contoh-contoh. Naam ya Salman. Ah. Malak ya akhi, suruh ngasih contoh. Contoh alif lam istighraqiyah. Innal insana lafi khusrin. Ah, berikutnya. Naam. Syarat. Contoh. Apa? Asyahid. La hawla. An-nakira fi siyaqi. An-nafi ahsan. At. Berikutnya. Hah? Yang lain, yang lain. Mantap, bercontoh, senang contoh. Antum kasih contoh. An-nakira fi siyaqi al-istifham al-inkari. Ah, manilah nukairullah. Ah, ah, Abdul Malik. Contoh al-istifham. An-nakira fi siyaqi syart. Ah, in tubdu khairan. An-nakira fi siyaqi nahi. Aba Umair. Ah. Ismail. Ah. Naam, naam. Abdul Fattah. Ah. Atau syiriku bisyayat. Paling enak itu. Naam. Naik mudah. Ah, berikutnya. Min siyaqil umum. Al-mudhaf ila ma'rifah. Ah? Aywa. Naam. Ah, contoh. Banyak sekali ya akhi. Hah? Alak ya Abdul Majid. Ta'rifu al-qa'idah wa la ta'rifu al-mithal. Hati Aba Muhammad. Wadhkuru ni'mat Allah. Wadhkuru ala Allah. Taib. Hah? Bagaimana menyikapi nas-nas yang terdapat di dalam syariat secara umum? Naam ya Abdul Malik. Hah? Tapi siapa tahu nanti ada pengkhususnya? Itu maksudnya. Ah. Jadi setiap ada lafaz secara umum harus disikapi secara umum pula. Begitu. Walaupun ada pentaksisnya. Kalau tidak ada dalil yang khususkan, tapi dikhawatirkan ada. Jangan-jangan ada yang khususkan. Nah, Famada naqul? Naqul iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'an. Fa na'mal bil 'umum. Selama itu masih dhann. Nah. Jangan sampai ketika ada suatu lafaz yang umum kita menunggu terus, kita tidak mau mengamalkan sampai ada pengkhususnya. Ini jangan-jangan ada pengkhususnya, ya. Ini jangan-jangan ada pengkhususnya. Sehingga kita tidak beramal dengan yang umum. Nah, tidak boleh, ya. Diwajibkan bagi kita untuk tetap bersikap untuk beramal dengan yang umum sampai ada yang mengkhususkan, ya. Nah, kalau ada sebab yang datang yang berkenan tentang nas tersebut, ya, ataukah sebab turunnya suatu ayat atau sebab datangnya suatu hadis, itu belum tentu mengkhususkan, ya. Akan tetapi kita tetap berpegang kepada kaidah al-ibratu bi umum al-lafz la bi khususi sabab. Tapi perlu diketahui bahwa sababun nuzul itu lebih utama untuk dimasukkan ke dalam nas tersebut daripada yang lainnya. Nah, dan juga perlu diperhatikan, ya, ketika terdapat sababun nuzul ataukah sababul wurud yang menjelaskan tentang makna yang terdapat di dalam nas yang bersifat umum tersebut, nah, ternyata tidak bersifat umum karena adanya dalil-dalil misalnya yang mengkhususkan, maka kita pun mengkhususkan, ya, keadaan lafaz yang umum tersebut, na'am, berdasarkan makna yang terdapat di dalam sababun nuzul atau sababul wurud, lalu kemudian kita menyikapi nas tersebut sebagaimana datangnya, ya. Mungkin kita berikan dahulu permisalan tentang puasa, ya, seorang yang dalam kondisi sebagai seorang musafir. Naam, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan kebaikan berpuasa di waktu safar. Ini hadisnya umum. Naam, menunjukkan tercelanya orang yang berpuasa. Lalu kenapa Rasulullah SAW berpuasa? Abdullah bin Rawaha berpuasa, ya, Hamzah al-Aslami berpuasa, ya, dan para sahabat yang lainnya mereka juga berpuasa dalam kondisi safar. Kata Anas bin Malik, fa minna sha'im wa minna muftir. Naam, ya. Ah, ini berarti bahwa lafadz ini tidak secara umum. Kita lihat sababul wurudnya. Ternyata sababul wurud dari hadis ini berkenaan tentang orang yang masyakkah, ya, kesulitan dalam kondisi dia berpuasa dalam keadaan dia sebagai seorang musafir. Maka dikhususkan khusus keadaan seperti itu, bahwa lafadz hadis ini hanya berkenaan tentang orang yang masyakkah dalam kondisi dia berpuasa di saat dia safar. Taib. Ya. Ma makna al-khas? Hah? Al-lafzu dallu ala mahsur. Naam. Ma makna takhsis? Istilahan. Ah? Ikhrajul ammi. Ikhraju ba'di afradil am. Naam. Mukhasis ada dua, ya. Man al-an. Hudzaifah. Ah? Muttasil dan munfasil. Apa saja yang muttasil? Syartiyah dan sifah. Syurut al-ittisar bil istithna. Halim. Ah? Alla yakuna baina fasil sawa'un. Ah? Hakikatan, hakikatan am hukman. Syarat pertama. Yang kedua, yang kedua, tidak melebihi setengah. Naam, ala khilaf taban. Itu diperselisihkan. Yang disepakati apa? Yang disepakati tidak boleh istitna'nya. Istitna'nya batal. Nah, kalau diistitna' seluruhnya. Itu dalam hal apa? Adat. Tapi kalau dalam hal sifat, walaupun diistitna'kan seluruhnya. Oh, enggak boleh seluruhnya. Itu dalam hal apa? Adat. Kalau sifat, seluruhnya boleh enggak? Apa? Kok jadi tidak tahu? Mana sih? Boleh atau ya juz? Contoh yang istitna dengan syarat. Contoh ya Ali. Mana di situ? Taksisnya mana? Amnya mana? Jelas kan? Taksis ya mengkhususkan yang mana? Kif. Taksisnya Asmaul Husna. Biasanya yang mengkhususkan itu syarat. Dere ya akhi. Aja. Ya sahib. Aja. Ndak. Malak. Malakum ayyuhal jawiyun. Ndak ya Makassari. Lupa ya sebelumnya. Di surah apa itu lupa ya sebelumnya? Maka selamatlah kan? Nah ya soleh. Fala takhlawhum fa in tabu wa qamus salah fa atuz zakah fala takrahuhum fala takhlawhum fa khallu sabilahum. Naam, bisyarat in tabu, yang syaratnya di belakang. Ndak Tulahab kullukum min hadihil jiha ashabul yamin. Ashabul yamin kulluhum Man ya'rifu misalan. Allahum musta'an. Naam. Ashabus shimal. Ashabus shimal. Naam. Tuh, ada juga. Hah? Walladzina yaktubuna al-kitaba mamalakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Allah berikutnya mukhasis mufasil. Sekalian masuk ke mutlak wal muqayyad. Tayyib. Ilahuna insyaAllah.